Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala al-Israili. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata al-Israili, labanul liqah araqul alban, susu unta yang murni adalah susu unta yang paling tajam, bersih, murni. Waktaruha ma'iyatan wahiddatan, susu yang paling banyak mengandung air dan hiddah, tajam, ketajaman. Waqalluha ghidaan, tajam untuk penyumbatan. Dan yang paling sedikit kandungannya dari mengandung makanan. Walidzalika sarqaha ala taltifil fudul. Oleh karena itu, yang paling baik air susu unta tersebut yang paling kuat untuk melembutkan sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh manusia, itlaqul batn, dan mengeluarkan kotoran pada perut, wataftihus sadad, dan membuka penyumbatan-penyumbatan pada tubuh. Aidul ala dzalik muluhatus al-yasirah allati fihi al-ifrat hararah hayawaniyah bitab'. Kenapa demikian? Ini bisa dibuktikan dengan maluhatuhu al-yasirah, ada mengandung rasa asin pada susu tersebut. Al-latifi, yang mana di dalamnya bermanfaat untuk penyakit yang sifatnya panas, menetralkan panas dari tubuh atau dari badan secara natural. Walidzalik, oleh karena itu, sara aqassal alban, maka susu unta adalah lebih khusus peruntukannya susu betatriyatil kabid, untuk menyegarkan liver, taftih sudut daha, dan membuka penyumbatan-penyumbatan pada liver atau anggota tubuh yang lainnya. Tahlil salabatut tihal, dan melembutkan nam, darah-darah yang membeku. Idza kana haditsan, apabila terjadinya baru beberapa saat saja. Wa nafah min al-istisqa khassah idza istamila li hararatihi, dan manfaatnya untuk edema, pembengkakan baik dalam tubuh, perut, kaki, tangan, wajah, kepala. Penyumbatan ini atau edema ini, susu unta ini bermanfaat untuk edema apabila digunakan di hararati, unsur panasnya yang keluar dari nam, susu, antara susu unta dan air kencing yang terpisah. Wa waharun kama yukhruj minal hayawan, sifatnya panas sebagaimana keluar dari hewan. Fa inna dzalika mimma yazidu fi muluhatihi, yang demikian akan dirasakan ada rasa asinnya. Taqti'il fudul, dan memutuskan sesuatu yang berlebihan pada tubuh. Watlaqil batn, dan membersihkan perut, kotoran-kotoran perut. Wa in ta'adara inhidaru watlaqul batn wajaba an yutlaq bidawain musahhal atau bidawain mushil. Kalau seandainya minum air susu unta saja enggak bisa, artinya enggak bisa bersih, masih ada kotoran, maka tingkatan yang berikutnya harus dengan obat yang menguras perut. Karena bertingkat-tingkat ini sifatnya kemarin namanya itlaqun mu'tadil, membersihkan perut tapi dengan tingkatannya sedang. Kalau enggak bisa, kata Al-Israili, maka harus digunakan dengan herbal, obat yang sifatnya membersihkan perut. Sehingga bertingkat, enggak bisa langsung digunakan yang keras, obatnya tidak. Nah, ini perlu dipahami. Allahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah rabbil alamin.